Vesban Dismaulidia STIT PGRI Kota Pasuruan diselenggarakan yang ke-14. Semoga berkah dapat syafaatnya. Oh, solawat, solawat. Kalah menang orang oleh sambat. Solawat, solawat. Solawat boleh bawa berkah. Berkat. Solawat, solawat. SHO LAWAT. Allah, Allah, ya Rasul Allah. Allah, Allah, ya Habib Allah. Allah, Allah, ya Rasul Allah. Allah, Allah, ya Habib Allah. يا ربي صلِّ.